Tanya sama pokok. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goyang. Tanya sama angin, apa sebab goyang? Nanti jawab angin, tanyalah awan. Awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat teduh, aku pun cair. Lihat dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang.